Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dah. Ikhati irsyadni irsyadakumullah rahimanallahu wa iyyakum. Pemirsa Al-Muzani TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada sore kali ini kita melanjutkan lagi pertemuan kita pada matan Safinatun Naja fima yajibu lil 'abd fima yajibu 'alal 'abdi limaulah. Karangan Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami. Kesempatan kali ini kita masuk kepada pembahasan syurutus salah, ya, syarat-syarat salah, ya. Maknanya di sini adalah syarat sahnya salat. Adapun syartu wujub, ya, di sini tidak disebutkan. Mungkin karena memang syartu wujub itu yashtarik, ya, syartu wujub salat itu, syarat wajibnya salat itu juga berlaku bagi ibadah-ibadah yang lainnya, atau memang karena hal ini sudah masyhur, ayakuna musliman balighan akilan naqa min al haid wan nifas dan lain sebagainya, ya. Maka di sini disebutkan apa, syurutus salah ai ma'nahu syurutu sihhatis salah, ya, maknanya syarat sahnya salat. Tsamaniyah, syarat sahnya salat itu ada 8, yang mana ini harus menjadi perhatian oleh seseorang yang hendak melaksanakan salat, ya. Karena apabila tidak terpenuhi salah satu dari syarat-syarat yang 8 ini, bisa menyebabkan salat seseorang tidak sah, ya. Yang pertama adalah taharatul hadatsain, ya. Maknanya adalah taharatul hadatsain, yaitu seseorang yang hendak salat itu suci dari hadatsain. Ai hadatsain di sini adalah al-asghar wal akbar. Jadi seseorang itu suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Ya. Bima'in aw turabin bisyartihi, ya. Sucinya dengan apa? Bima. Kalau dia hadasnya hadas besar, yaitu bil ghusl. Yaitu dengan mandi janabah. Kalau dia dengan hadas kecil, bil wudu. Au turabin bisyartihi. Kalau dia kemudian tidak ada air, baik pada hadas besar ataupun hadas kecil, atau karena dia sakit, atau karena ada air namun air dibutuhkan untuk memberi minum makhluk hidup yang lainnya, yang makhluk hidup yang muhtaramah, maka apa? Maka dia diperbolehkan bertayamum pada dua kondisi, baik hadas akbar maupun hadas akbar, dengan turab sebagai pengganti dari taharah tersebut. Ya. Maka fala tashihu salatu man shalla bighairi taharatin ma'a wujudi ahadihima. Maka tidak sah salat orang, ya, tanpa taharah. Padahal, ya, salah satu dari keduanya, maknanya air ataupun turab, ya, ataupun debu tadi itu ada. Thumma in kana 'abidan 'aliman athim. Kalau dia melakukan hal ini atas dasar dia tahu. Jadi dia tahu bahwa dia janabat, atau tahu dia kalau dia hadasnya tidak ada, hadasnya ada, hadas asghar. Kemudian dia tidak berwudu, ya. Dia tahu ini, sengaja melakukannya, maka dia berdosa. Kenapa? Karena dia abath, karena dia bermain-main dengan syariat. Ya. Karena dia bermain-main dengan syariat. Ya. Maka dia berdosa. Au nasian, atau kondisi berikutnya, dia lupa. Ya. Lupa belum wudu, dia sholat. Ya. Maka bagaimana? Dia tidak berdosa, karena dia lupa. Dan uthiba ala qasdihi, dia mendapatkan pahala atas niatnya. Tapi sholatnya tidak sah. Ya. Dia mendapatkan pahala atas niatnya, dia mendapatkan pahala atas bacaannya. Ya. Dia mendapatkan pahala atas zikir yang dia sebutkan dalam sholat, tapi sholatnya tidak sah. Amma faqiduhuma. Adapun orang yang tidak mendapati air, tidak menemukan turab, ya, tidak menemukan debu, maka apa? Fayusalli ujuban li hurmatil waqt. Maka dia tetap wajib salat, ya. Ujuban li hurmatil waqt, untuk apa namanya? Karena untuk menghormati waktu. Ya, atau karena kemuliaan keagungan dari waktu salat tersebut. Wa yu'idu, ya, namun dia nanti ketika sudah bertemu atau sudah mendapatkan air, sudah mendapatkan debu, maka dia harus mengulangi salat yang dia kerjakan tanpa taharah. Ya, maka di sini ada tiga pembagian. Yang pertama adalah apa? Orang yang salat tanpa taharah, ya, amidan, aliman, ya, dia sadar, dia kemudian tahu hukumnya, athim, maka dia orang yang berdosa. Adapun yang kedua adalah orang yang salat tanpa taharah tapi dia lupa. Ya, maka di sini apa? Maka di sini uthiba ala qasdihi. Ya, pahalanya dia mendapatkan pahala bukan karena salatnya tapi karena niatnya. Dan kemudian dia juga mendapatkan pahala atas ayat-ayat yang dia bacanya, zikir-zikir yang dia bacanya yang tidak mensyaratkan taharah. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah orang yang betul-betul tidak mendapatkan keduanya, tidak punya air dan juga tidak punya apa? Turab. Maka apa? Maka baginya dia tetap wajib sholat, ya, untuk menjaga keagungan waktu. Namun kemudian apabila dia sudah menemukan salah satu dari keduanya, dia apa? Dia mengulangi sholat tersebut, ya, yang dia melakukannya tanpa taharah. Itu yang pertama. Ikhwati arsyadi syadakumullah. Taharat taharatul hadatsain. Kemudian yang kedua adalah at-taharatu an-najasati fi ats-tsaubi wal badani wal makan. Ya. Kalau tadi taharah an-najas, yang kedua di sini adalah suci dari najis. Ya. Baik itu fi ats-tsaub, baik itu sucinya, baik itu najis yang ada pada pakaian, wal badan, najis yang ada pada badan, wal makan dan najis yang ada pada tempat. Ya. Dengan catatan bahwa apa? Najis, ya, suci dari najis yang ma'fu. Afan, suci dari najis yang tidak ma'fu. Karena nanti ada najis-najis yang ma'fu, ya, sebagaimana Imam Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan tentang apa? Tentang pembagian najasah dilihat dari dia dimaafkan atau tidaknya, ditoleransi atau tidaknya, ditolerir atau tidaknya. Ya, yang pertama adalah qismun la yufa anhu fi tsaubi wal ma. Ya, najis yang ghairu ma'fu, ya, tidak bisa ditoleransi, tidak bisa ditolerir, ya. Baik itu pada tsaub, pada apa namanya? Pakaian ataupun pada air. Wa huwa ma'ruf. Ini ya, keumuman najis seperti itu. Wa qismun yu'fa anhu fihima. Ya. Bagian atau najis yang ma'fu, baik pada air maupun pada thawb, pada pakaian. Ya. Itu apa? Yaitu wa huwa ma la yudrikuhu at-tarful mu'tadil. Ya, yaitu apa namanya? Najis yang tidak bisa dilihat oleh mata normal, ya. Najis yang tidak terlihat, najisnya ada misalnya tapi tidak terlihat, maka dia ma'fu, baik dia di dalam air, ya, najis tersebut ada di air ataupun ada di badan, dia tidak, maka dia ma'fu. Wa qismun yu'fa anhu fi tsaubi dunal ma, ada najis yang dia ma'fu pada pakaian. Sedangkan pada air, kalau dia ada pada air, dia tidak ma'fu. Seperti apa? Wa huwa qaliluddam. Ya, contohnya di sini adalah apa? Qaliluddam. Darah yang sedikit. Kenapa? Karena menjaga air dari darah itu apa namanya? Mudah sekali dilakukan. Ya, gampang sekali dilakukan. Ya. Adapun menjaga pakaian dari darah, kadang kita terluka dan lain sebagainya, itu kadang apa? Ada tersu itu kadang apa sulit, dilakukan atau sering terjadi dan sulit untuk lepas dari kondisi tersebut. Ya. Maka apa? Maka di sini kalau darah itu ada pada apa? Pada pakaian, maka dia ma'fu yang sedikit. Ya, kalau dia ada pada air, ya meskipun dia sedikit, dia tidak ma'fu. Ya. Wa min hadzal qism atharul istinja. Begitu juga masuk dalam bab ini adalah atharul istinja. Ya. Bekas dari istinja. Ya, maknanya ini istinja bil hajar tentunya. Karena apa? Karena istinja bil hajar itu yuzilul ain, ya, wa yubsil athar. Ya. Kalau asar istinja dengan batu ya, atau yang sejenisnya al-hajar asy-syar'i yang kemarin kita sebutkan kullu jamidin tahirin kullu jamidin tahirin ghairu muhtaramin, kemudian satunya qali' ya, kullu jamid ya, jamid benda yang apa, bukan benda cair, benda padat. Ya, tahir, suci, qali' mampu mengangkat najasah, kemudian apa? Ghairu muhtaramin, bukan apa? Suatu benda yang muhtaram. Ya. Ya. Jadi ikhwat tersyarikum warahmatullahiakum, ya. Kita kembali lagi. Atharul istinja. Atharul istinja itu apa? Itu ya, dia najis. Kalau dia ada pada badan ya, ataupun ada pada pakaian misalnya. Ya, itu termasuk yang ma'fu. Namun kalau athar istinja ini ya, misalnya seseorang ya, dia ada athar istinja pada dirinya, kemudian dia athar tadi dia duduk ya, dengan athar tadi di air misalnya, maka apa? Airnya menjadi tidak ma'fu ya. Najis, airnya menjadi najis. Meskipun dia ma'fu pada badan dan pakaian, tapi dia tidak ma'fu pada air. Kemudian qismun yu'fa anhu fil ma'i duna tsaub, ya. Bagian yang dia ma'fu pada air ya. Ya. Tapi pada pakaian tidak. Seperti apa? Seperti adalah al-maitatul lati ladama laha sa'il, yaitu bangkai ya, dari hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir. Ya, seperti nyamuk dan lain sebagainya. Ya. Nyamuk laron misalnya. Ya. Serangga-serangga kecil. Ya. Ibn Ruslan dalam Shafatul Zubair, beliau mengatakan, khusus tentang air, ya, beliau mengatakan, وَاسْتَثْنِي مَيْتًا دَمُهُ لَمْ يَسِلِي أَوْ لَا يُرَى بِالطَّرْفِ لَمَّا يَحْسُلِي. Ya. وَاسْتَثْنِي مَيْتًا. Ya. Sebelumnya beliau berbicara tentang air yang terkena najis, tapi wastathni maitan, maka yang dikeluarkan dari ini apa? Maitan, bangkai. Damuhu lam yasili, maladama laha sa'ilah, bangkai yang tidak memiliki darah yang mengalir. Aula yurabit tarfi, atau bangkai dari hewan-hewan yang tidak bisa atau najis yang tidak apa? Tidak terlihat. Ya, la yurabit tarfi. Lamma yahsuli, ketika hal itu terjadi. Ya. Kemudian ikhwati arsyadina sadaqakumullah rahimanallah wa iyyakum. Itu bagian itu apa namanya pembagian najis yang ma'fu dan tidak ma'fu. Ya. Ma'fu. Maka yang menjadi perhatian kita adalah dia yang ma'fu fi tsaub. Ma'fu pada pakaian, ma'fu fil badan ya. Di badan kemudian ma'fu fil makan. Ya. Begitu juga apa? Ya. Najis ini itu harus bersih dari apa? Dari satu pakaian tadi kan? Ya, pakaian. Kemudian wa nahwihi min mahmulihi. Misalnya seorang dia pakai misalnya sorban ditaruh di sini. Ya. Maka dapat juga kita pahami dari mahmulihi au mulaqin li mahmulihi, atau yang menempel dengan mahmul atau barang yang dia bawa adalah contoh. Ya, ketika seorang salat dengan membawa anak yang di dalamnya atau di anak tadi menggunakan pampers yang di dalam pampers ada apa? Ada najis, baik itu kencing ataupun kotoran. Ya, ini termasuk dalam bab ini. Ya. Seperti itu. Wa taharatu fi badanihi, ya, suci pada badannya. Wa minhu batinul aini wal fami wal anf, ya, bagian dalam mata, maksudnya ya, mata, kemudian fam, mulut, wal anf, kemudian hidung misalnya. Kemudian hal berikutnya, wa taharatu fi makanihi alladhi yulaqi badanahu aw mahmulahu, suci pada tempatnya, yang dengan tempatnya tadi dia apa, badannya menyentuh, ya, atau apa namanya, barang bawaannya, kalau dia punya sorban tadi, menyentuh tempat tersebut, ya. Kemudian itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah apa, satrul aurah, ya, satrul aurah, ya, menutup aurat. Apa itu aurat? Aurat adalah apa? Sesuatu yang haram untuk atau wajib ditutupi, ya, atau kemudian haram untuk terlihat atau haram untuk dilihat. Insyaallah nanti akan dijelaskan ta'rif dari aurah pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Karena nanti ada bab khusus tentang aurat, batasan aurat dan lain sebagainya. Ya. Maka di sini apa, satru auratil musalli, yaitu menutup auratnya orang yang salat, bima yashmaluha, dengan segala sesuatu yang meliputinya. Ya, kembali kepada aurat, ya. Wa yamna'u idraka launiha fi majlisit takhatub alladhi albasar, ya, lidhi albasar almuqtadil, ya. Jadi satru auratil musalli, menutup auratnya orang yang salat dengan meliputinya, ya, dan menghalangi terlihatnya warna. Warna dalam hal ini berarti warna aurat tersebut. Ya, kalau rata-rata orang Indonesia warna auratnya itu adalah sawo matang. Ya, kalau orang Afrika ya hitam. Ya. Atau kuning langsat misalnya. Fi majlisit takhatub lidhil basar al-mu'tadil, pada, jadi gini, pakaian, ya, satu yang meliputi aurat tersebut, kemudian apa, pakaian tadi menghalangi terlihatnya kulit, ya, gambaran sederhananya seperti itu, terlihatnya kulit. Fi majlisit takhatub, pada jarak normalnya orang bicara, lidhil basar al-mu'tadil, bagi orang yang punya mata normal, ya. Jadi itu, ya, ya, dia menutupi, ya, maknanya warna kulit yang ada di baliknya ini tidak kelihatan, ya, dari apa? Dari orang yang melihatnya, ya. Contoh misalnya ada orang sholat pakai baju jaring-jaring misalnya, ya. Baju jaring-jaring yang itu apa? Itu transparan, melihatkan bagian yang dalamnya. Ya, maka ini apa? Maka ini dia tidak disamakan satru aurah. Kenapa? Karena kulitnya masih atau auratnya, karena aurat, karena apa namanya? Aurat lebih spesifik dari kulit, ya. Ya, karena auratnya, ya, itu masih kelihatan. Dari meskipun dia sudah menggunakan pakaian tadi, maka pakaian-pakaian dalam hal ini pakaian-pakaian yang transparan yang menampakkan warna, ya, kulit, ya, warna aurat itu apa? Itu tidak dinamakan seseorang jika menggunakannya, tidak dinamakan menutup aurat. Ya. Seperti itu. Ya, begitu juga di sini dikatakan, ya, meskipun wa in haka hajmaha kasarawil adayyiqatin. Meskipun, ya, yang dipakai untuk menutup tadi itu menampakkan ukuran dari aurat tersebut. Seperti apa? Seperti celana yang sempit misalnya. Nah, itu tetap diperbolehkan atau tetap dinamakan seorang menutup aurat. Ya, tapi wallahu alam bisawab, saya tidak memahami sarawil dayiqah. yang disebutkan oleh Syekh di sini adalah sarawil dhayiqah pada orang hari ini yang betul-betul kayak misalnya legging dan lain sebagainya, ya. Sarawil dhayiqah ya, tapi seperti celana yang digunakan orang pada normalnya, ya. Seperti itu. Ya. Wala yakfi bima ma laysa bijirmin, ya. Begitu juga enggak cukup menutup aurat itu dengan sesuatu yang tidak ada apa ya dimensinya. Maksudnya seperti misalnya ya, orang ngecat badannya dengan cat hitam. Ya. Terus kemudian dia sholat. Loh, kan aurat saya tidak terlihat. Ya, katanya seperti itu. Kan kemudian apa? Aurat saya tertutupi. Iya. Tapi apa? Tapi apa namanya? Aurat tadi atau cat tadi itu dia bukan sesuatu yang di sini dikatakan jirm tadi ya. Wala yakfi ma laisa bijirmin. Ya. Karena dia menyatu dengan kulit. Ya. Kadzulmati wa atharil hinna'i, seperti apa namanya? Atharul hinna, bekas, bukan apa, bukan bekas. Ya, warna hinna sendiri, wasabagh alladzi la jarma lahu, atau pewarna lainnya yang tidak memiliki dimensi atas kulit. Ya. Fa lam yajid ma yasturu jami'aha bihi qaddama sawataihi. Oke, ini ada orang ya yang tidak apa namanya? Yang tidak bisa atau dia enggak punya kain, enggak bisa kemudian menutupi auratnya, maka mana yang lebih didahulukan? Ya, maka qaddama sawataihi. Ya, yang lebih didahulukan adalah apa? Ya, dia lebih mendahulukan ya ke apa namanya? Kemaluan dan dubur. Ya. Tapi ya kalau bahasa saya, bahasa kita hari ini, orang dia enggak punya pakaian kecuali hanya kolor. Ya. Maka kolor tadi digunakan untuk menutup apa? Untuk menutup dubur dan kubul tadi. Fa'ilam yajid syai'an, meskipun ini kondisinya agak apa namanya? Ya, mungkin jarang sekali terjadi apalagi pada hari ini. Ya, kalau dia enggak ada sesuatu untuk menutup auratnya, shalla 'ariyan, maka boleh dia salat 'ari ya dalam kondisi tidak berpakaian, wala 'adata 'alaihi. Ya, dan tidak boleh baginya apa? Dan tidak perlu baginya untuk mengulangi. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang berikutnya istiqbalul kiblati, menghadap arah kiblat, yaitu syarat keempat yaitu menghadap arah kiblat. Wa huwa yastaqbilul musalli 'ainal ka'bati bi sadrihi, yaitu seorang musalli yaitu menghadap arah Ka'bah dengan dadanya. Ya. Jadi menghadap arah Ka'bah, maka nanti di antara salah satu syarat tayamum ya disebutkan apa? Al-ijtihad fil kiblah. Ya. Ijtihad fil kiblah. Ya. Fa in shalla fiha. Oh, kalau dia salat di dalam Ka'bah, maka apa yang dilakukan? Wajib ala istiqbalu syakhisin min bina'ihi qadruhu thulutha dhira'in fa akthar. Ya, maka wajib baginya ya menghadap apa ini? Inti atau apa? Intinya wajib menghadap bagian dari bangunan Ka'bah tadi yang ukurannya adalah minimal ya 2/3 dhira' ya atau lebih. Ya. Seperti apa? Seperti pintunya ya atau tangganya misalnya, seperti itu. Wa istathna masa'il yashtarut fiha istiqbalul qiblah. Ada kondisi-kondisi di mana syarat istiqbalul qiblah itu gugur. Ya. Yaitu apa pada naflus safaril mubah ya ila mahallin la yusma'u minhu nida'ul jumu'ati in ijtama'at fihi syurutul qasril atiyah ya, yaitu orang salat sunnah pada safar yang mubah, ke tempat yang tidak didengar padanya adalah apa? Salat Jumat, ya, azan Jumat, yang kemudian pada dirinya terkumpul syarat-syarat qasar. Nanti akan dibahas syarat-syarat qasar. Intinya salat sunnah secara keumum, ya, salat sunnah pada kondisi safar. Wa minha salatu syiddatil khauf, di antara juga apa? Salat pada kondisi khauf, ya. Dalam ayat tu fa in khiftum farijalan aw rukbanan, ya, kalau kalian ini dalam kondisi jihad fi sabilillah, di mana seorang mujahid dia dalam kondisi perang yang berkecamuk, ya, tidak kemudian memungkinkan untuk melaksanakan salat, ya, intensitas perangnya ketika itu cukup kuat, ya, maka apa yang dilakukan? Ya, fa in khiftum farijalan aw rukbana, kan ada salat khauf, ya, salat khauf yang apa tata caranya amat sangat banyak sekali dibawakan, ya, berbagai macam cara, ya, itu salat khauf, bukan pada syiddatul khauf, ya. Adapun pada syiddatul khauf, perang berkecamuk enggak mungkin lagi, ya, salat khauf seperti biasanya, maka apa, fa in khiftum farijalan aw rukbanan, kalau kalian berada pada kondisi khauf, farijalan, maka apa, ya terserah, baik dalam kondisi lari atau ya di atas jalan atau lari dan lain sebagainya, aw rukbanan atau di atas kendaraan, ya, maka pada kondisi syiddatul khauf, ya, seorang mujahid ketika berkecamuknya perang, seorang mujahid alladzi yujahid fi sabilillah, maka apa, maka tidak wajib atau gugur baginya menghadap kiblat dalam salatnya. Ya. Perhatikan ikhwati arsyada dan sadaqakumullah, ini cukup menarik bahwa apa? Seorang mujahid, ya, seorang mujahid dalam kondisi yang syiddatul khauf, ya. Kemudian dalam kondisi membela agama Allah, ya, menghadang agresi orang-orang kafir, melawan orang-orang kafir, melawan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, dalam kondisi yang seperti ini masih diwajibkan kepadanya salat pada waktunya. Ya. Salat pada waktunya. Yaitu dengan apa? Lihat, dengan syiddatul khauf, dengan kondisi apapun, ya, dianjurkan atau diharuskan untuk. Apalagi maksud saya begini, jangan bermudah-mudahan kita tasahul, ya, oh ini kondisinya seperti ini, udah boleh kamu gak sholat, ya. Orang mujahid dalam kondisi yang seperti itu, dalam kondisi membela agama Allah subhanahu wa ta'ala, kondisi perang yang seperti itu, tetap, ya, diwajibkan untuk sholat pada waktunya, ya. Kemudian wa minha ma'ulhaqa bihya ka sholati man ajaza anil istiqbal, ya, ya, orang yang dikiaskan kepada salat syiddatul khauf sebetulnya pas orang yang tidak sanggup untuk menghadap kiblat, ya, likaunihi maridan, perhatikan, walam yajid ahadan yuwajjihuhu ilal kiblah, karena dia sakit dan tidak ada orang yang menghadapkan dia kepada ke kiblat. Kalau dia sakit dan ada orang menghadapkan ke kiblat, maka dia harus menghadap ke kiblat, ya, au ghariqan, orang yang tenggelam, ya, tenggelam berenang di laut misalnya, ya, masuk waktu sholat, udahlah dia nggak perlu lagi mencari arah kiblat, dia sholat pada kondisinya. Aw marbutan binahwi khasyabatin, atau orang yang tertawan, orang yang diikat di kayu, ya, maka boleh baginya untuk menghadap sholat tidak menghadap kiblat. Aw masluban, atau orang yang disalib, ya, fasalah hasba imkanihi, maka dia sholat sesuai dengan kemampuannya. Wa yu'idu fi ghairi salati syiddatil khaufi wa naflis safar, dan kemudian dia mengulang, ya, pada kondisi-kondisi yang tadi yang tidak pada apa namanya, tidak pada syiddatul khauf, ya, kondisi perang, ya, tidak pada salat sunnah safar, maka apa, jika dia salat tidak menghadap kiblat, maka dia wajib mengulanginya. Orang sakit tadi, ya, dia wajib mengulanginya. Ya. Seperti itu. Ya. Kemudian hal yang berikutnya adalah dukhulul waqti, masuknya waktu shalah, ya. Dukul ingkanat min zawatil waqti biyaqinin aw dhannin nasya'an ijtihad, ya. Jadi masuknya waktu salat itu yakin. Misalnya, ya, thulu'ul fajri, ya, waktu salat subuh, maka dia betul-betul melihat. Itu biyaqinin itu maksudnya dia betul-betul apa? Melihat. Aw dhannin nasya'an ijtihad, atau dengan dhan yang dhan tadi, ya, berdasarkan ijtihad. Ya. Yang dhan tadi dibangun di atas ijtihad. Tapi kalau dhan bighair ijtihad itu tidak. Ya. Ya, hari ini kita apa namanya sudah terbantu dengan misalnya waktu-waktu sholat yang ada. Ya. Ya, tentunya itu merupakan sebuah kemudahan bagi kita hari ini. Kalau orang-orang dahulu ya bagaimana mereka? Ya tadi ngelihat bintang apa afwan ngelihat matahari, ya. Kalau matahari sudah tergelincir baru mereka salat. Kalau kemudian matahari apa namanya sudah tenggelam baru mereka salat maghrib. Kalau kemudian hilangnya syafaq al-ahmar baru kemudian mereka salat maghrib dan lain sebagainya. Ya. Jadi itu. Jadi biyaqinin itu dengan melihat dengan mata kepala, awwanin atau dhan yang nasya'an ijtihad. Entah itu dhan itu lahir dari kabar orang yang shadiq misalnya, ya, dan lain-lain. Itu maksudnya waktu. Kemudian yang berikutnya adalah al-ilmu bi fardiyatiha, ya, yaitu mengerti, ya, bahwa salat yang dia lakukan itu wajib. Maka kalau orang yang kemudian ragu, salat ini wajib enggak ya, oh dia salatnya enggak sah. Ya. Ini sama dengan bab wudu kemarin, ya. Kemudian wala ya'taqida fardhan min furudihi sunnah, begitu juga tidak meyakini salah satu dari rukun salat, insyaallah kita setelah ini kita pelajari rukun salat, ya, tidak meyakini salah satu dari rukun-rukun salat itu sebagai sunnah, ya. Seperti apa? Dia tidak meyakini bahwa baca Al-Fatihah itu apa? Itu sunnah. Dia tidak meyakini bahwa rukuk dia afwan, dia meyakini kalau rukuk itu sunnah. Ah, maka salatnya batal. Kalau dia meyakini Al-Fatihah sunnah, maka salatnya batal. Maka dia ini harus diyakini sebagai wajib semua. Ya. Terus bagaimana amal mubham fala ya'taku fala yadhurru i'tiqadu sunniyatihi. Adapun mubham, ya, yang tidak apa? Bagian salat yang tidak spesifik. Ya. Kayak taqida sunniyata wahidin min ar-ruku' was-sujud min ghairi ta'yin. Ya, seperti dia meyakini salah satu dari rukuk itu apa namanya itu sunnah. Ya, min ghairi ta'yin, tapi dia tidak menspesifikkan. Oh, rukuk pada rakaat pertama itu sunnah. Ah, kalau dia itu udah ini. Ya, kalau dia mengatakan itu maka dia sudah batal sholatnya. Ya, afan sudah tidak sah sholatnya. Wa kadza law i'taqada anna jami'a matlubatiha furudun aw ba'daha fard, ya, atau juga dia ngerti salat tahu, ya, tapi dia meyakini bahwa apa seluruhnya dia yakini wajib, atau dia yakini sebagiannya wajib, sebagiannya rukun tapi enggak dispesifikkan dan sebagiannya sunnah, ya, maka apa, maka fa'innahu la yadhur, ya, maka enggak masalah. Jadi ada tiga kondisi yang mubham, ya, dia meyakini salah satu dari misalnya salah satu dari ruku itu tanpa dia sunnah, tanpa dia menspesifikkan atau menspesifikkan menta'yin. Kemudian dia meyakini seluruh anggota atau seluruh gerakan sholat itu zikir-zikirnya wajib, ya. Atau dia meyakini ada sebagian yang wajib, ada sebagian yang sunnah, tapi enggak dispesifikkan. Maka pada kondisi ini tidak masalah. Ya. Maka wal ilmu bi fardiyatihi, ya. Di sini dikatakan, ya. Wala farqa fi ma dzukira bainal 'alim wal 'ami inda Ibnu Hajar. Menurut Ibnu Hajar pada pembagian ini itu enggak ada bedanya antara alim dan ami, ya. Wa wafaqa Ramli fil ami, ya. Sama menurut, ya, kalau dia ami orang awam, ya, enggak masalah kata Ramli. Adapun menurut Ar-Ramli, ya, amal alim, adapun orang alim, fala buddha ayyumayyiza fara'idha, maka dia harus tahu mana rukun salat, mana sunnah salat, mana apa hayah salat, mana ab'ad salat dan lain sebagainya. Ya. Wal alim, maksudnya alim di sinilah man ishtaghala bil ilmi zamanan taqtadil 'adatu ayyumayyiza bainal fardhi was sunnah. Yaitu orang yang sempat menyibukkan diri dengan ilmu pada satu waktu yang mana apa taqtadil 'adah pada kondisi normal ya belajar. Selama itu misalnya itu bisa membuat seseorang atau menjadikan seseorang mengetahui mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang rukun, mana yang sunnah pada sholat. Adapun amir, orang yang tidak menyibukkan diri dengan ilmu atau dia menyibukkan diri sebentar saja misalnya sehingga tidak dalam waktu yang tidak bisa membuat dia mengetahui mana yang fardu, mana yang sunnah. Kemudian yang berikutnya adalah dan yang terakhir adalah wajtinabul mubtilat dan menjauhi hal-hal yang dapat membatalkan salat, ya. Maka apa namanya? Nanti akan kita jelaskan pembatal-pembatal salat insyaallah. Ya. Wa baqiya min syuruti shihhati salati al-islam wa tamyizu wal ilmu bi kayfiyatiha wa ya'rif aqwalaha wa af'alaha wa tartibaha. Ini ada tambahan tentang syarat sahnya salat muslim mumayyiz, ya, tahu tata caranya, tahu ucapan-ucapannya, tahu gerakan-gerakannya, tahu urutan-urutannya, ya, itu sebagai tambahan dari syurut shihhatish shalah. Saya cukupkan dulu sampai di sini pada bab syurutush shalah, ya, syarat sahnya salat, ya, itu kita ulangi sedikit. Taharatul hadatsain, yang pertama adalah bersihnya seorang dari hadas kecil dan hadas sucinya seorang dari hadas kecil dan hadas besar, ya. Taharah anin najasah fi tsaub, suci dari najis baik pada pakaian, badan dan tempat. Kemudian menutup aurat, kemudian istiqbalul kiblah, menghadap kiblat, kemudian dukhulul waqti, masuknya waktu, kemudian al ilmu bi fardiyatiha, ya, mengetahui bahwa salat itu fardu, ya, wa la ya'taqida fardan min furudiha sunnah, dan tidak meyakini salah satu dari rukun-rukun salat tadi sebagai sunnah. Kemudian ijtinabul mubtilat. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.